tak luka dan takkan kecewa bila cintanya berakhir juga. Apa hendak dikata padiku sana tumbuh ilala. Pantengin terus channel YouTube-nya SMB supaya jenengan sedoyo saged selalu update dengan lagu-lagu pulau. Terima kasih.